Pak Dili, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Bea Cukai itu sebenarnya oke-oke aja ya. Cuman masalahnya itu bukan tujuan utama dari mereka gitu loh. Kita mau pakai certified ini, pakai identity number ini, mau pakai sistem apapun itu, yang penting harusnya pengusaha dipermudah gitu loh, bukannya malah dipersulit. Kalau di Bea Cukai sampai sekarang deh Bu, saya berani jamin itu banyak banget penyamunnya. Dia bikin peraturan selalu abu-abu. Ya, seperti saya pernah masukin mesin aja, begitu udah suratnya lengkap, mau keluar, nggak bisa keluar karena atas saya lagi di luar kota katanya. Tunggu 2-3 hari lagi. Sedangkan kita tetap masih harus bayar apa deposit fee-nya segala macam itu per hari berapa puluh dolar gitu loh. Jadi sama juga dengan ekspor. Sebenarnya mau mati negara ini. Itu pejabat-pejabat itu mesti gantung. Saya bingung, Pak Gita Wirjawan atau siapa itu kan semua profesional. Apalagi dari Harvard University lagi tamatnya. Tapi dia nggak bisa beresin ini. Makasih. Oke. Okay. Pak Satrio, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silahkan, Pak. Sebenarnya kalau misalnya pemerintah atau dalam hal ini Bea Cukai, kalau membuat aturan, mereka sudah siap dong sistemnya. Jangan sampai yang jadi korban pengusaha eksportir gitu loh. Kalau mereka membuat satu aturan, oke, registrasi, nomor registrasi kan perlu, betul, untuk melihat identifikasi siapa pengirimnya, siapa pengekspornya. Tapi, apakah mereka sudah siap dalam sistem itu? Saya pikir manusia-manusianya juga Bea Cukai, terutama itu masalah ekspor-impor. Ini nggak beres semua gitu loh. Saya juga pernah impor barang seperti Bapak tadi yang sebelumnya, waktu itu saya mendirikan suatu pabrik ya. Tapi ya kendalanya itu, kita ada ikuti retramen mereka, bayar pajak PPN impor, PPN segala macam, dan segala macam biaya-biaya sudah kita bayar. Tapi ternyata mereka-mereka juga bolanya yang menahan segala sesuatu. Kalau membuat, jadi intinya gini, kalau membuat aturan baru, sistemnya diperbaiki dulu lah, terutama orang-orangnya, manusianya masih suka main duit. Itu aja, makasih Mbak. Oke, okay. Bagaimana komentar Anda Pak Jimmy? Iya, heran. Dari dulu sampai sekarang gak ada yang bisa beresin Bea Cukai. Ini instansi yang paling burengsek luar biasa. Dulu waktu mereka mensyaratkan kita harus punya hati, kita daftar, katanya bisa daftar online. Betul, di webnya semua fasilitas ada, kita daftar, tapi tidak dijawab-jawab. 8 bulan tidak dijawab. Ya. Jadi mereka ini kerja cuma asal aja. Oke, mau ini mau itu, tapi tidak ada sosialisasi, tidak ada panduan apa yang jelas. Baru-baru ini saya daftar lagi NIK online. Kemudian iseng-iseng teman saya bilang, dia bantu cekin, coba daftaran kamu udah masuk belum? Ada, registrasi kita ada, tapi data perusahaan kita tidak ada. Ya, saya dapat keterangan dari teman. Kamu mungkin migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Kita nggak mau tahu deh Bu, yang penting panduannya tidak ada sebut-sebut migrasi dan apa. Cuma bilang silahkan daftar online, ya kita daftar. Tapi pada waktu teman saya menggunakan login saya, coba masuk ke data saya, tidak ada data perusahaan saya. Pak Hendro? Iya. Silahkan. Selamat pagi. Iya. Ya Bu, sepertinya bukan cuma di Bea Cukai ya. Jadi saya pikir sekarang Indonesia ini, saya malah merindukan kalau bisa ada superhero gitu Bu, seperti Superman atau apa gitu, baru bisa mengatasi Indonesia ini. Terima kasih Bu. Oke. Okay. Bu, selamat pagi Pak Hendri. Pagi. Ya, silahkan Bu. Untuk dicari-cari aja NIK-nya Bu. Kalau mau daftar lapor keuangan segala macam, itu kan nggak benar Bu. Jadi, kalau dikasih duit langsung di ACC langsung registrasi itu Bu. Gimana caranya kita mau maju? Kalau kita kenal orang Bea Cukai langsung dikasih nomor passwordnya, langsung di online ini langsung deal Bu. Kalau nggak disetujui ini terus Bu. Oke, okay. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Yes, komentarnya Pak. Komentar saya mungkin memang sengaja sosialisasi dibuat seperti itu supaya nanti kalau pengusahanya sudah barangnya nanggro, dia kan berusaha untuk nyokok atau gimana. Nah, baik, terima kasih Pak Agus. Selamat siang Pak Ferry. Iya. Silakan Pak. Oke, kalau dari pihak Bea dan Cukai mungkin itu bukan merupakan kerugian bagi mereka, tapi merupakan menjadi suatu ladang dalam tanda kutip ya maksudnya ya. Ya, itu saja. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Selamat siang, Pak. Pak Yustus, silakan. Iya. Sebetulnya yang namanya ekspor kan menghasilkan devisa ya. apalagi ini adalah tahun di mana banyak sekali ekspor-ekspor itu sulit, ya banyak sekali negara-negara melalui krisis. Nah, harusnya biaya cukai itu sebetulnya ini kontainer punya siapa? Datangin, sudah punya belum? Tertarik cepat. Harusnya kan seperti itu, proaktif. Kenapa? Karena itu negara. Ya. Dalam kondisi seperti ini, kemana nih? Antara jasa atau SBY, kemana nih? Ya, kok di Maja ini mempersulit ini namanya, kan? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Yusus. Pak Valentino, selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya, tiga kata aja ya. Biaya cukai 2012, paling besar. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Valentino.